Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyar al-ikhwa rahimani wa rahmakumullah, di malam hari ini pembahasan kita dari membacakan salah satu risalah dari karya al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah yang berjudul Al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya. Kita akan membacakan dan memasuki Al-wajhur rabi'u wal ishrun, sisi yang ke-24 dari beberapa sisi-sisi yang dijelaskan oleh beliau rahimahullah, yang menunjukkan dan menjelaskan kepada kita keutamaan serta kemuliaan ilmu syar'i. Berkata al-mu'allif rahimahullah, al-wajhur rabi' wal ishrun, sisi yang ke-24, safaru nabiyyin talaban lil ilmi. Dari sisi yang menunjukkan keutamaan al-ilmu dan kemuliaannya adalah safarnya seorang nabi dalam rangka untuk mencari, menuntut ilmu. Safarnya seorang nabi yang beliau maksud pada sisi ini adalah Nabi Musa alaihi salat wassalam. Beliau safar dalam rangka untuk menimba ilmu dari Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Kisah keduanya Allah Azza wa Jalla abadikan di dalam surah Al-Kahfi. Naam. Sehingga dari kisah ini dibawakan dalil oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu syar'i, di mana seorang nabi tidak malu untuk safar menemui seorang nabi dalam rangka untuk menuntut ilmu dari sang nabi tersebut. Padahal kalau kita melihat dari sisi kedudukan Nabi Musa alaihi salam, tentulah lebih afdal dibandingkan Khidir, karena Nabi Musa seorang rasul, bahkan termasuk ulul azmi minar rusul, rasul yang Allah Azza wa Jalla banyak ceritakan khabarnya di dalam Al-Qur'an. Naam. Namun beliau dengan kemuliaan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya tidak malu untuk belajar menimba ilmu dari Khidir alaihi salatu wassalam. Bahkan rela untuk meninggalkan kaumnya dalam rangka mencari Khidir dan menimba ilmu dari beliau alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahmakumullah, safarnya seseorang dalam rangka untuk menimba ilmu adalah termasuk dari perbuatan nabi, dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya amalan ini terpuji dan mulia di syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga ternyata mulia di syariat nabi-nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Musa safar dalam rangka untuk menuntut al-ilm. Disebutkan oleh ma'alifu rahimahullah, anna Allah subhanahu akhbarana an safiyyihi wa kalimih. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita tentang keadaan atau kisah rasul pilihannya, wa kalimihi, dan rasul yang Allah Azza wa Jalla ajak bicara beliau secara langsung. Wa kallamahu rabbuhu. Sehingga dikatakan Nabi Musa adalah sebagai seseorang yang berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, kalimullah. Alladzi kataba lahu Taurata biyadihi, yang Allah Azza wa Jalla menuliskan untuknya kitab At-Taurah dengan tangannya. Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan kepada kita kemuliaan beliau di sisi Allah Azza wa Jalla. Seorang rasul pilihan Allah, seorang rasul yang Allah Azza wa Jalla ajak bicara langsung, bahkan seorang rasul yang Allah Azza wa Jalla berikan kitab At-Taurah yang Allah Azza wa Jalla menulisnya. Secara langsung Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Naam. Wa kallamahu minhu ilaihi. Allah Azza wa Jalla berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam. Naam. Annahu rahala ila rajulin alimin yata'allamu minhu. Ternyata dengan demikian kedudukan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada beliau dan Allah muliakan beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau rela, tidak malu untuk rihlah, melakukan perjalanan jauh dalam rangka menemui seseorang yang alim, dalam rangka menimba ilmu, belajar langsung darinya. Sehingga beliau rihlah, melakukan perjalanan jauh dalam rangka menemui seorang yang alim, bahkan lebih berilmu dibandingkan beliau, dan dengan tujuan mendapatkan ilmu seorang yang alim tersebut, yaitu Khidir alaihi assalam. Wa yazdadu ilman ila ilmihi, beliau berkeinginan untuk bertambah ilmunya, sehingga beliau mempelajari ilmunya Khidir alaihi salam. Faqala Allah Azza wa Jalla, abadikan di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-60, kisah perjalanan berikut keinginan yang demikian besar dari Nabi Musa alaihi salam untuk menemui Khidir dan menimba ilmu darinya. Disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-60 perkataan Nabi Musa alaihi salam. Wa idz qala Musa li fatahu, dan ketika Nabi Musa mengatakan kepada seseorang yang bersamanya, la abrahu hatta ablugha majma' al-bahraini aw amdiya huquba, sesungguhnya benar-benar saya akan berupaya untuk sampai ke tempat bertemunya dua air laut. Dua air, air laut dan air sungai. Bertemunya dua air. Karena disebutkan di dalam riwayat yang sahih, Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan tempat Nabi Khidir alaihi salam adalah di tempat bertemunya dua arus air tersebut, air laut dan air sungai. Dan Nabi Musa alaihi salam berkeinginan untuk mendatangi tempat tersebut. Aw amdiya huquba, ataukah saya akan terus melanjutkan perjalananku huquban, dalam waktu dan jarak yang panjang. Lihat bagaimana semangatnya dan kuatnya tekad Nabi Musa alaihi salam untuk bertemu dengan Khidir, hingga menyatakan kepada seseorang yang bersamanya keinginan yang demikian kuat untuk bertemu dengan Khidir. Atau kalau semisal beliau belum bertemu dengan Khidir, beliau terus melanjutkan safarnya sampai jarak yang demikian jauh. Nah, Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir Az-Zu'di rahimahullah mentafsirkan makna dari huquban. Beliau tafsirkan dengan makna musafahatan tawilah. Musafahah artinya jarak tawilah yang panjang. Ketika seseorang menempuhnya membutuhkan waktu yang lama. Dan tentulah ketika seseorang melakukan safar di jarak yang demikian jauh dan panjang, mengharuskan baginya untuk dia mendapatkan pada safarnya berbagai macam kesulitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan as-safaru qita'atun minal azab. Safar itu adalah termasuk bahagian dari azab. Menunjukkan ketika seorang melakukan safar perjalanan apalagi ke tempat yang jauh, akan menemui di sana berbagai macam kesulitan-kesulitan dan rintangan-rintangan. Karena itulah Allah Azza wa Jalla memberikan rukhsah bagi seorang muslim ketika dia safar untuk tidak berpuasa apabila dia memasuki bulan Ramadan, untuk dia mengqasar salatnya dan bahkan menjamaknya. Ini semuanya rukhsah dari sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Nah, ini menunjukkan tekad yang demikian kuat pada diri Nabi Musa alaihi salam hingga belum menyatakan kepada seorang yang bersamanya, kalau lah semisal tidak bisa berjumpa dengan Khidir ketika mencari bertemunya dua arus air tersebut, ternyata tidak kunjung menemukannya, maka Nabi Musa alaihi salam tetap bertekad untuk melanjutkan perjalanannya walaupun mengharuskan baginya untuk menempuh jarak yang demikian panjang, yang demikian jauh. Beliau tidak mempedulikannya. Nah, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan di dalam tafsirnya perkataan Al-Imam Mujahid rahimahullah. Beliau tafsirkan makna dari hukuban adalah sab'una kharifan, sejauh atau selama perjalanan yang seseorang menghabiskan waktu selama sab'una kharifan, 70 tahun. Ketika seorang safar, ia memakan waktu dari safarnya hingga ke tempat tujuannya memakan waktu sab'una kharifan, 70 tahun, maka itulah makna dari hukuban. Ini ditafsirkan oleh Al-Imam Mujahid rahimahullahu taala. Demikian pula Al-Hafidz Ibnu Katsir menukilkan perkataan Abdullah bin Amr, beliau mentafsirkan makna hukuban artinya adalah samanuna sanatan. Samanuna sanatan, 80 tahun. Menunjukkan kepada kita bahwasanya keinginan Nabi Musa alaihi salam untuk bertemu dengan Khidir demikian kuat. Hingga apabila beliau harus melakukan safar dengan jarak yang demikian jauh, beliau tetap bertekad untuk terus bertemu dengan Nabi Khidir alaihi assalatu wassalam. Disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang sebab musabab asal muasal kenapa Nabi Musa alaihi salam bertekad berkeinginan untuk berjumpa dengan Khidir alaihi assalatu wassalam. Diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Musa qama khatiban fi bani Israil, bahwasanya dahulu Nabi Musa alaihi salam beliau berdiri dalam rangka menyampaikan khutbah kepada Bani Israel, kaumnya alaihi salatu wassalam. Al-Muhim, diceritakan di dalam riwayat tersebut, fasu'ila, ketika beliau berkhutbah, ada salah seorang di antara Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa alaihi salam, ayyun nasi a'lam, siapakah manusia yang paling alim? Siapakah manusia yang paling alim? Naam. Maka faqala, Nabi Musa alaihi salam mengatakan ana, yang paling alim adalah saya, kata Nabi Musa alaihi salam. Beliau tidak mengetahui bahwasanya di sana ada seorang yang lebih berilmu dibandingkan dirinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diceritakan di dalam riwayat tersebut, Allah Azza wa Jalla menegur Nabi Musa. Kemudian Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, "Anna li 'abdan bi majma'il bahraini huwa a'lamu minka." Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam bahwasanya saya, kata Allah, "Anna li 'abdan," memiliki seorang hamba yang terletak di pertemuan dua arus air, air laut dan air tawar, yang orang tersebut, kata Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Musa, lebih berilmu dibandingkan dirimu. Sehingga Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan kepada Nabi Musa bahwasanya Khidir lebih berilmu dibandingkan dirinya. Itulah sebab musabab sampai akhirnya Nabi Musa bertekad untuk berjumpa dengan Khidir dan mendapatkan ilmu dari Nabi Khidir alaihi assalat wassalam. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Kalimat yang disampaikan oleh Nabi Musa ini, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, "Hatta ablugha majma'al bahraini aw amdi huquba." Kata beliau rahimahullah, "Hirsan minhu 'ala liqa'i hadzal 'alim." Kalimat ini beliau sampaikan adalah disebabkan karena semangatnya Nabi Musa alaihi salat wassalam untuk berjumpa dengan sang alim ini, Nabi Khidir, yang Allah khabarkan lebih berilmu dibandingkan dirinya. Wa ala ta'allumi minhu, dan semangat beliau untuk belajar langsung dari Khidir. Falamma laqiyahu salaka ma'ahu maslakal muta'allim ma'a mu'allimihi. Kemudian ketika Nabi Musa alaihi salam berhasil berjumpa dengan Khidir, maka beliau pun melakukan kepada Khidir alaihi salam selayaknya seorang yang belajar melakukan kepada gurunya yang mengajarkan ilmu kepadanya. Lihat bagaimana Nabi Musa alaihi salam di dalam kisah ini bersemangat untuk berjumpa dengan Khidir hingga bertekad rela menempuh perjalanan yang demikian jauh demi berjumpa dengan Khidir alaihi salam dalam rangka untuk menimba ilmu darinya. Ini menunjukkan Nabi Musa alaihi salam faham bahwasanya menuntut ilmu adalah termasuk amalan yang afdal dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau faham bahwasanya perbuatan yang beliau amalkan melakukan perjalanan yang jauh dalam rangka berjumpa dengan Khidir adalah ternilai ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jangan kemudian seorang beranggapan bahwasanya safarnya dirinya pergi dari daerahnya ke daerah yang lain, bahkan menyeberangi negara dari satu negara ke negara yang lainnya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan sanak familinya, bahkan meninggalkan pekerjaannya dalam rangka safar mendapatkan ilmu, ini seluruhnya adalah safar yang keseluruhan dari apa yang dihabiskan waktunya, usahanya dan hartanya akan ternilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Al-Imam Syabi rahimahullah bila menyebutkan, "Law anna rajulan safara min aqsa Syam," kalaulah semisal ada salah seorang yang dia safar dari penghujung kota Syam hingga penghujung kota yang lainnya, kemudian dari jarak safar yang demikian jauh yang dia lakukan, pengorbanan yang dia berikan, ternyata hanya mendapatkan satu huruf, satu hadis, satu ilmu. Kata Imam Syabi rahimahullah, "Fara'aitu anna safarahu la yudhi'." Saya beranggapan bahwasanya safarnya dirinya itu tidak sia-sia. Dalam arti kata itu adalah safar yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau semisal ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah ta'ala, kita membaca kitab-kitab hadis, kitab hadis yang dikumpulkan oleh Al-Bukhari rahimahullah, oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, Al-Imam Ibnu Majah, Ahmad, Baihaqi, Nasa'i dan yang semisalnya dari para ruwatul hadis, perawi-perawi hadis. Sesungguhnya hadis-hadis itu sampai ke kita, kita baca, kita pelajari adalah disebabkan karena jerih payah mereka para ulama kita terdahulu dalam rangka safar meninggalkan daerahnya demi mendapatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka para perawi hadis mendapatkan hadis tersebut hingga sampai ke kita harus melalui perjalanan yang jauh, harus mendatangi sang alim yang di sini, kemudian setelahnya dia pindah ke alim yang lainnya demi sekali lagi mendapatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga perjalanan seseorang menimba ilmu ini adalah bukan termasuk dari sesuatu yang aneh, sesuatu yang baru saja ada di zaman kita, tidak. Tapi itu adalah satu perkara yang sudah dilakukan bahkan oleh Nabi Musa alaihi salam dan juga dilakukan oleh mereka para sahabat Rasul, demikian pula generasi-generasi setelah mereka hingga dikumpulkanlah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah wa qala lahu, ketika Nabi Musa bertemu dengan Khidir di tempat tersebut, beliau mengatakan kepada Khidir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ulimta rusyda. Bolehkah saya mengikutimu, kata Nabi Musa alaihi salam, dengan tujuan atau harapan agar engkau mengajarkan kepada aku apa-apa yang engkau telah mendapatkan pengajaran ilmu dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Nabi Musa alaihi salam dengan penuh adab menyampaikan kepada gurunya yaitu Khidir demi mendapatkan ilmu dari Khidir alaihi salam. Naam. Fabada'ahu ba'da salami bil isti'zan 'ala mutaba'atihi. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, Nabi Musa alaihi salam memulai pembicaraannya kepada Khidir setelah mengucapkan salam dengan terlebih dahulu menyampaikan izin kepada beliau alaihi salam agar membolehkannya untuk mengikutinya. Wa annahu la yattabi'uhu illa bi'iznih, dan Nabi Musa alaihi salam tidak berkeinginan untuk mengikuti Khidir kecuali setelah mendapatkan izin dari Khidir alaihi salam. Wa qala, dan Nabi Musa juga mengatakan, ala an tu'allimani mimma 'ulimta rusyda. Yakni kata beliau rahimahullah, falam yaji mumtahinan wala muta'annitan. Beliau datang menyengaja mendatangi Khidir alaihi salam bukan dengan tujuan ingin menguji Khidir, ingin menguji apakah benar dia seorang yang alim atau tidak. Wala muta'annitan, bukan pula dengan tujuan memberatkan Khidir alaihi salam. Wa innama ja'a muta'alliman mustazidan 'ilman ila 'ilmihi. Namun tujuan Nabi Musa mendatangi Khidir adalah dengan harapan mempelajari dan menambah ilmunya sehingga bertambah ilmu Nabi Musa alaihi salam dengan beliau mendapatkan ilmu dari Nabi Khidir alaihi salat wassalam. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa kafa bihadza fadlan wa syarafan lil ilm. Cukuplah dengan kisah ini menunjukkan kepada kita keutamaan dan kemuliaan yang terdapat pada ilmu tersebut. Fa inna nabiyallah, karena sesungguhnya Nabi Allah, wa kalimahu, dan seorang nabi yang Allah Azza wa Jalla berbicara langsung kepadanya, safara wa rahala hatta laqiyan nasaba min safarihi. Beliau safar, beliau rihlah, melakukan perjalanan yang jauh hingga rela mendapatkan sekian banyak rintangan di safarnya. fi ta'allumi thalathi masaila min rajulin alim, demi mendapatkan tiga masalah, tiga ilmu dari seorang yang alim. Naam, dari seorang yang alim. Nabi Musa hanya mendapatkan tiga ilmu dari Nabi Khidir alaihi assalatu wassalam. Walamma sami'a bihi lam yaqarra lahu qararun hatta laqiyahu wa talaba minhu mutaba'atahu wa ta'limah. Maka tatkala beliau mendengarkan tentang Khidir, beliau tidak berdiam lama di tempatnya hingga akhirnya beliau berjumpa dengan Khidir dan memohon kepada Khidir untuk bisa mengikutinya dan bisa mempelajari ilmu dari Khidir alaihi salam. Ini tentu menunjukkan kepada kita tentang keutamaan yang dimiliki oleh ilmu tersebut. Wa fi qisatihima ibarun wa ayatun wa hikamun laisa hadza mawdi'a dzikriha, disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, pada kisah keduanya terdapat pelajaran-pelajaran, demikian pula ayat-ayat dan hikmah-hikmah yang demikian banyak, namun bukan di sini tempat penyebutannya, kata beliau rahimahullah. Inti dari beliau menyebutkan dan menukilkan kisah ini adalah untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya safarnya seorang nabi dalam rangka menimba ilmu sebagai dalil keutamaan yang dimiliki oleh ilmu tersebut. Dan safarnya seseorang menuntut ilmu adalah termasuk dari amalan yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tayyib, kita bacakan sisi yang selanjutnya, al-wajhul khamis wal ishrun. Sisi yang ke-25. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, fadlu at-tafaqquhi fid-din. Disebutkannya di dalam Al-Qur'an keutamaan seseorang mendalami ilmu agamanya. At-tafaqquhi fid-din, di dalam Al-Qur'an disebutkan keutamaan seseorang mendalami ilmu agamanya. Sehingga disebutkan adanya keutamaan berikut hasungan agar seseorang dia berdiam diri mempelajari ilmu agamanya sebagai dalil adanya keutamaan pada ilmu tersebut. Naam, karena kalau semisal tidak ada keutamaannya, tidak akan disebutkan hal ini di dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang beliau maksud adalah firman Allah tabaraka wa taala yang terdapat di dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-122. Yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala, ma kanal mu'minuna liyanfiru kafatan. Tidaklah selayaknya mereka orang-orang yang beriman ketika mereka berjihad untuk mereka keluar seluruhnya berjihad memerangi musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dilarang ketika diadakan jihad untuk seluruh kaum muslimin mereka terjun di medan perang berjihad melawan musuh-musuh Allah Azza wa Jal tanpa ada di antara mereka yang memfokuskan dirinya untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun, kalaulah semisal ada sekelompok di antara mereka yang keluar dalam rangka untuk liyatafaqahu fid-din, mendalami ilmu agamanya, wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun, sehingga ketika seorang yang berjihad kembali ke kampung halamannya, maka seorang yang mendalami ilmu agamanya bisa memberikan peringatan kepada mereka agar supaya mereka berhati-hati dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam ayat ini Allah Azza wa Jal melarang seorang muslim untuk keluar seluruhnya berjihad tanpa ada sekelompok di antara mereka yang mereka tugaskan untuk mendalami ilmu agama Allah Azza wa Jal, dengan harapan agar supaya mereka orang-orang yang berjihad kembali ke kampung halamannya, seorang yang mempelajari ilmu agama tersebut semakin alim, semakin faqih, semakin mengerti tentang agamanya, bisa memberikan peringatan, bisa memberikan pelajaran kepada kaumnya sekembalinya mereka dari medan jihad. Ini menunjukkan kepada kita sisi keutamaan al-ilm. Disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, nadaba ta'ala al-mu'minina ila tafaquhi fid-din. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memotivasi kaum mukminin untuk mereka mendalami ilmu agamanya. Wa huwa ta'allumuhu, maksudnya adalah mempelajarinya. At-tafaqquhu fid-din maknanya adalah ta'allum, mempelajari ilmu ad-din, ilmu agama. Wa indhari qaumihim idza raja'u ilaihim wa huwa ta'lim. Sehingga di dalam ayat ini berisikan motivasi agar seseorang mempelajari ilmu agamanya dan memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka kembali dari jihad mendatangi kampung halamannya. Maksudnya adalah at-ta'lim, mengajarkan ilmu tersebut. Sehingga di dalam ayat ini terkandung dua keutamaan amalan. Yang pertama adalah mempelajari ilmu agama Allah. Yang kedua mengajarkan ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa qad ikhtulifa fil ayah, diperselisihkan oleh mereka para ahli tafsir tentang maksud dari ayat ini. Faqila al-ma'na anal mu'minin, ada yang berpendapat bahwasanya maknanya adalah bahwa kaum mu'minin lam yakunu liyanfiru kulluhum litafaqquhi wa ta'allum, jangan mereka seluruhnya berangkat untuk mempelajari dan mendalami agamanya. Bal yanbaghi ayyanfiru min kulli firqatin minhum ta'ifah, bahkan selayaknya. Naam. Disebutkan maknanya yang pertama kata beliau rahimahullah, bahwasanya kaum mukminin tidak dibolehkan untuk keluar seluruhnya dalam rangka untuk mempelajari dan mendalami ilmu agamanya. Tapi yang selayaknya dilakukan oleh mereka adalah menjadikan sebagian kelompok dari mereka adanya orang-orang yang mempelajari ilmu agama tersebut. Summa tarji wa tu'allim al-qa'idin. Kemudian ketika mereka pulang, mereka bisa mengajarkan kepada orang-orang yang ada di daerahnya. Fayakunun nafiru ala hadza nafira ta'allum. Sehingga kalimat nafir, falaula nafara, di dalam ayat ini maksudnya adalah keluar dalam rangka mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah melarang seluruhnya untuk kemudian mereka mempelajari ilmu agama. Tapi hendaklah yang mempelajari ilmu agama beberapa kelompok di antara mereka, beberapa orang di antara mereka, agar supaya orang-orang tersebut ketika mereka menjadi seorang yang alim, bisa mendakwahkan ilmu tersebut kepada kaumnya yang tidak berangkat mempelajari ilmu agamanya. Sehingga kalimat nafar, falawala nafar di dalam ayat ini adalah nafar dalam rangka untuk mempelajari ilmu agama. Wa ta'ifah tuqalu 'ala al-wahid famazada, dan kata ta'ifah dikatakan bisa diperuntukkan untuk satu orang dan bisa lebih. Sehingga apabila yang dimaksudkan dalam ayat ini satu orang saja mempelajari ilmu agamanya, itu termasuk dari ayat tersebut. Karena kata ta'ifah diberikan untuk satu orang dan bisa lebih. Wa qalu, dan mereka mengatakan, fa huwa dalilun ala qabuli khabaril wahid. Di dalam ayat ini sebagai dalil diterimanya khabar dari satu orang, khabar ahad. Wa ala hadza hamalaha Syafi'i wa jamaah, dan atas makna ini adalah termasuk dari pendapat al-Imam Syafi'i rahimahullah dan sekelompok orang bersama beliau rahimahullahu taala. Wa qala ta'ifatun ukhra, ada lagi sekelompok di antara para ulama ahli tafsir yang lainnya yang mengatakan dan mentafsirkan al-ma'na ma kana al-mu'minuna liyanfiru ilal jihadi kulluhum. Tidak boleh bagi kaum mukminin untuk mereka berangkat berjihad secara keseluruhan. Sehingga berbeda dengan tafsir yang pertama. Kalau tafsir yang pertama, tidak boleh bagi mereka kaum mukminin untuk mereka berangkat seluruhnya mempelajari ilmu agamanya. Tapi hendaklah mereka mengutus satu orang ataukah lebih mempelajari ilmu agamanya sehingga ketika pulang ke kaumnya mereka bisa mengajarkan ilmu tersebut. Ada lagi tafsir dari para ulama ahli tafsir yang lainnya yang mengatakan bahwasanya maknanya adalah dilarang bagi kaum mukminin untuk mereka berangkat berjihad seluruhnya. Balian bagi antan firatifatun lil jihad wa firqatun taqudu wa tatafaqahu fid din. Bahkan selayaknya ada sekelompok di antara mereka yang berjihad, ada pula sekelompok yang lainnya yang mereka diam diri di tempatnya dalam rangka mempelajari ilmu agamanya. Fa idza ja'at at-ta'ifa allati nafarat faqahatha al-qa'idah wa 'allamatha ma unzila min ad-dini wal halali wal haram. Sehingga ketika seorang yang berjihad atau sekelompok orang yang berjihad kembali ke kampung halamannya menemui mereka, mereka bisa mengajarkan orang-orang tersebut dari apa yang mereka dapatkan dari ilmu agamanya dan tentang perkara yang halal dan perkara yang haram. Wa ala hadza fa yakunu qawlu liyatafaqahu wa liyunziru lil firqa allati nafarat minha ta'ifah wa hadza qawlul aktsarin. Sehingga dengan pendapat ini kalimat liyatafaqahu dan waliyunziru diperuntukkan untuk sekelompok orang yang berangkat dari kelompok tersebut dan ini adalah pendapat dari kebanyakan mereka para ahli tafsir. Wa ala hadza fan nafiru nafiru jihadin ala asli. Sehingga dengan makna yang kedua ini berangkatnya kaum mukminin ditafsirkan ke makna berangkat dalam rangka untuk berjihad memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu haitsu istu'mila fa inna innama yufhamu minhu al-jihad. Sehingga dari sisi penggunaannya akan difahami maksudnya adalah dalam rangka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga di dalam ayat ini menunjukkan pula kepada kita bahwasanya berangkatnya sekelompok orang untuk mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jal, Allah samakan dengan berangkatnya sekelompok orang kaum mukminin dalam rangka berjihad memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka para ulama rahimahumullah menyamakan safarnya seseorang dan tersibukannya seseorang mempelajari ilmu agamanya sama kedudukannya dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Adapun sisa dari penjelasan beliau rahimahullah dari sisi yang tadi kita sebutkan, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang setelahnya insyaallah. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.